kesyirikan, ini perbuatan. Iya. Ini penafian perbuatan. Berarti wallahu a'lam, Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa penafian atau bara' berlepas dari kesyirikan itu berlepas dengan perbuatan sampai akhirnya menjadi sifat bagi kita. Berlepas dari perbuatan dan berlepas dari pelaku syirik itu. Jelas ini? Jadi tahqiq tauhid, perwujudan tauhid dengan sebenar-benarnya, ketika hamba betul-betul berlepas dari perbuatan syirik dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, sehingga tidak tergolongkan ke dalam golongan orang yang melakukan kesyirikan dan pelaku syirik, bahkan dia mampu berlepas dari perbuatan syirik, bahkan hebatnya perlepasannya dari perbuatan syirik, perlepasan dari perbuatan syirik itu menjadi sifat bagi dia. Jelas ini? Coba perhatikan, Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ini pernyataan kita untuk diri kita, tentang diri kita. Saya tidak akan la a'budu, tidak akan menyembah ma ta'budun, apapun yang kalian sembah. Ini penafian apa? Penafian perbuatan. Iya. Ini sikap kita. Terus diperintahkan juga untuk menyampaikan, kalau kalian wala antum abiduna ma a'budu, kalian tidak akan menjadi abidun, penyembah, kata sifat. Kalian tidak akan menjadi penyembah ma a'budu, apapun yang saya sembah. Apa yang saya sembah. Ini pernyataan sikap pertama yang terdiri dari ungkapan tentang kita dan tentang orang-orang kafir. Saya la abudu ma ta'budu. Kalian wala antum abiduna ma a'budu. Menyusul pernyataan kedua, wala ana abidu ma abadtu. Sama penafian juga, dan saya tidak akan menjadi abid, kata sifat sekarang. Saya tidak akan menjadi abid, penyembah, ma'abattum, apapun yang kalian sembah. Terus mereka sama, wala antum abiduna ma'abudu, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa siapa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Coba perhatikan titik pembahasan kita, dua kali pernyataan untuk kita. Yang pertama, kita nyatakan bahwa la a'budu ma ta'budun. Ini kita. Kemudian setelah itu kita katakan lagi, wa la ana 'abidu ma abad. Dua kalimat pernyataan untuk diri kita. Saya seperti ini. Yang pertama, penafian perbuatan. Yang kedua, penafian sebagai sifat. La a'budu, saya tidak akan a'budu, kata kerja ini. Berarti perbuatan menyembah selain Allah tidak akan pernah saya lakukan perbuatannya. Bahkan penafian ini melahirkan sifat wala ana abid, dan saya tidak akan abid, menjadi penyembah apapun yang kalian sembah. Jadi ternafikan perbuatan dan ternafikan sifat. Berarti apa? Betul-betul berlepas dari kesyirikan. Orangnya, perbuatannya, pelakunya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penafian total, penafian dengan hati, lisan, dan dengan anggota tubuh. Ini perlepasan dari kesyirikan. Di sini tahqiq dari tauhid. Sebelum ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sungguh mereka-mereka itu adalah orang-orang yang karena takutnya mereka kepada Rabb mereka musyfiqun. Mereka pun takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayat Rabb mereka, mereka beriman. Yaitu inti pembahasannya terhadap ayat yang kedua ini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, mereka adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka la yusyrikun, tidak akan melakukan kesyirikan. Kemudian kalimat la yusyrikun, kata kerja yang menunjukkan penafian tidak akan melakukan kesyirikan itu berketerusan, sebab kata kerja mudhari, kata kerja mudhari menunjukkan terus menerus kerja itu. Jadi la yusyrikun, mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Terus ketika diperhadapkan tetap tidak akan, nanti dicoba lagi tetap tidak akan, diperhadapkan lagi dengan sesuatu yang mungkin dia belum tahu, ketika dia tahu tetap tidak akan, la yusyrikun, seperti itu. Baik, selesai dua ayat ini. Kemudian keterangan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ini lafaz Imam Muslim, tapi ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari secara singkat dan secara panjang, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. طيب كتلي هذا الحديث لي عن حسين ابن عبد الرحمن. حسين ابن عبد الرحمن اليوم سورة تابعين أو تابع تابعين اليوم adalah murid dari tabi'in. Tabi'in orang-orang yang langsung belajar kepada para sahabat, para sahabat. Adapun tabi' tabi'in, orang yang belajar kepada muridnya sahabat. Dari Husain ibn Abdurrahman, ini tabi' tabi'in, beliau berkata, Kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Saya dulu di sisi Sa'id bin Jubair. Iya, di sisi Sa'id bin Jubair. Termasuk pemuka agama di zamannya, dan beliau dari kalangan mawali, turunan budak. Tetapi dia yang mendominasi ilmu di zaman itu. Beliau imam hujjah, dan beliau terkena fitnah pada zaman penguasa yang zalim ketika itu, Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Yang mana tidak lama setelah terbunuhnya beliau, Allah Subhanahu wa Taala tidak membiarkan juga Hajjaj bin Yusuf untuk hidup lebih lama lagi. Untuk hidup lebih lama lagi. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda inqaddal bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh pada waktu malam? Maka berkata Husain, ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Kata beliau, maka saya menjawab, saya, kemudian saya ucapkan lagi, adapun saya bukan karena dalam sholat, tetapi saya disengat. Di sini terdapat ilmu bagi kita akan besarnya kedudukan keikhlasan dan tertanamnya keikhlasan di generasi itu, sampai seorang tabi' dan seorang tabi' tabi'in pun berada dalam kondisi seperti ini, khawatir dan sangat khawatir kalau dia dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Coba lihat pertanyaannya, siapa yang lihat bintang jatuh tadi malam? Jawabannya kan cukup saya. Ya kan? Tidak dusta kan? Sudah benar. Hanya beliau khawatir. Orang menyangka. Biasanya kalau orang bangun malam berarti sholat. Dia tidak ingin dipuji. Walaupun tidak salah kalau beliau tidak mengatakan itu. Hanya beliau khawatir manusia memujinya sementara dia tidak melakukan hal itu. Adapun saya bukan karena sholat, tetapi saya disengat. Ini jelas menunjukkan hebatnya perkara keikhlasan di kalangan tabi' tabi'in. Kalau begitu, sangat mendalam ilmu mereka tentang perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan itu. Ini termasuk syirik-syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Lihat dalamnya. Padahal tidak salah. Kalau tidak katakan seperti itu. Hanya beliau takut kalau orang memujinya. Sementara dia tidak. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di kalangan tabi'in. Terus bagaimana lagi di kalangan tabi'in? Gimana lagi di kalangan tabi'in? Para guru mereka. Dan bagaimana lagi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian zaman setelahnya. Kenapa ini zaman yang terbaik? Karena keikhlasan mereka. Karena agama mereka. Semua ini karena tersebarnya dan dalamnya ilmu mereka. Ilmu. Ilmu. Sa'id bin Jubair tabi'in. Tabi'in. Dan dia menjumpai zamannya Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim, yang menghalalkan Madinah, pembunuhan di Madinah. Kezaliman demi kezaliman, pengaliran darah di Madinah. Ini penguasa yang zalim, Hajjaj bin Yusuf. Sementara di zaman setelahnya, ada yang lebih baik dari zamannya Hajjaj bin Yusuf, yaitu zamannya Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Di zaman dia, Madinah dan kota-kota dipenuhi dengan keadilan yang sangat luar biasa. Tapi tetap, zamannya Hajjaj bin Yusuf adalah zaman yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Dari zaman setelahnya. Bukan dari sisi adanya kezaliman apa, tapi dari sisi ilmu. Tertanamnya agama, tertanamnya keikhlasan. Nabi mengatakan dengan kalimat yang tidak bisa dirubah hukumnya, khairun nasi qarni. Manusia yang paling baik, manusia yang paling baik adalah qarni zamanku. Khairun nas, manusia yang terbaik. Kata manusia mencakup manusia sebelumnya. Zamannya Nabi manapun. Maka zaman yang terbaik adalah zamanku, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Kemudian apa? Thumma alladhina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya. Tiga zaman disebutkan. Zaman kedua, zamannya Sa'id bin Jubair. Dan di situ terdapat peristiwa yang sangat mengerikan. Pembantaian kaum muslimin di kota Madinah, kota Rasulullah SAW, oleh Hajjaj bin Yusuf. Masih ada sahabat Nabi SAW, tapi tinggal sedikit. Sa'id bin Jubair termasuk orang yang dizalimi di saat itu, rahimahullah ta'ala. Tapi tetap zaman itu zaman yang terbaik. Kenapa? Ilmu. Keikhlasan. Jauhnya manusia dari kesyirikan. Tegaknya sunnah. Jauhnya manusia dari bidah. Memang ada kezaliman. Tetapi keikhlasan. Jauh dari syirik. Sunnah. Jauh dari bidah. Ini lebih nampak daripada zaman setelah. Dengan inilah hendaknya seseorang mengukur kemuliaan sebuah zaman atau ukuran kebaikan sebuah negara misalnya. Dengan melihat agama pada masyarakat. Kalau melihat agama, berarti lihat keikhlasannya. Lihat bagaimana jauhnya mereka dari kesyirikan. Lihat bagaimana mereka tegak di atas sunnah. Lihat bagaimana mereka jauh dari bidah. Demikian seterusnya. Ini ukuran yang sangat mendasar. Tapi kapan seseorang keluar dari ukuran ini, maka akan rusak akalnya, rusak amalannya, rusak seruannya, dan akan melahirkan kerusakan. Dan inilah fasad di muka bumi, kerusakan di muka bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dalamnya hebatnya keikhlasan itu. Nabi SAW bersabda, "Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbal zur." Orang yang merasa bangga dengan sesuatu yang tidak diberi kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan. Yang pertama, dia dusta. Karena ingin dipuji, sementara dia tidak seperti itu. Jadi misalnya dia ingin dipuji sebagai orang dermawan, padahal dia tidak lakukan. Dusta yang pertama, dia ingin dipuji sebagai orang dermawan. Dusta yang kedua, hakikatnya dia bukan orang dermawan. Dua kali dusta. Seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Baik. Tetapi saya disengat. Maka beliau bertanya, "Fama sana'ata?" Apa yang kamu lakukan? Qultu, saya menjawab, "Irtataitu." Saya menjawab, "Irtataitu." Saya ruqyah. Saya ruqyah. Qal fama hamalaka ala dhalik? Dia tanya lagi, apa yang melandasi kamu atas perbuatan itu? Coba lihat. Ini jelas sekali menunjukkan keistimewaan zaman itu jika dibandingkan dengan zaman-zaman setelahnya. Perkara seperti ini tetap mereka cari landasannya. Apa yang mendorong kamu sampai melakukan hal itu? Apa yang mendorong kamu sampai melakukan hal itu? Tanya. Ini jelas sekali. Memberi ilmu kepada kita bahwa mereka adalah generasi yang betul-betul karena benarnya paham mereka terhadap agama, mereka tidak menganggap agama itu sekedar ibadah saja. Mereka tanyakan dalilnya. Agama melingkup segala kehidupan kita. Apapun tidak akan lepas dari aturan agama. Hidup sebagai pribadi, hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, bernegara, agama mengaturnya. Siapa yang keluar dari agama, maka cacat kehidupannya. Siapa yang beragama dalam kehidupan pribadi, tapi dalam kehidupan rumah tangga tidak, cacat kehidupannya. Siapa yang beragama dalam kehidupan rumah tangganya, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dia tidak beragama, cacat kehidupannya. Siapa yang hanya mau mengambil aturan agama di masjid, tetapi di rumah tidak, cacat kehidupannya. Siapa yang hanya mau mengambil aturan agama, sholat puasa ini, tapi tidak mau mengambil aturan agama dalam jual belinya, pinjam meminjamnya, perdagangannya, maka cacat agamanya. Siapa yang menganggap agama tidak ada urusannya dengan pemerintahan, dengan kekuasaan, maka dia adalah orang yang bodoh dan cacat agamanya. Orang yang bodoh dan cacat agamanya. Lebih bodoh dan lebih cacat lagi agamanya bersamaan dengan penafian ini, justru yang dia tetapkan, justru yang dia tetapkan dan yang dia anggap baik adalah aturan-aturan manusia. Lebih baik daripada aturan agama. Ini kejahatan besar sebagai umat beragama. Dia mengaku sebagai seorang muslim, kemudian berpendapat dengan pendapat seperti itu, bahwa Islam tidak cocok, tidak pantas dalam urusan negara, maka ini adalah kejahatan besar dalam agama. Pendustaan besar terhadap pernyataan keislamannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong kamu melakukan hal itu? Yang ditanya, lihat hadithul haddatsanahu Syabi. Hadith. Ada ilmu, hadith. Haddatsanahu Syabi, yang telah disampaikan kepada kami oleh Asy-Syabi. Ini imam, imam dari kalangan tabi'in. Syabi, Amir ibn Syarahil Al-Humairi Asy-Syabi rahimahullahu taala. Beliau imam besar. Hadis-hadisnya langsung diriwayatkan dari imam-imam besar. Di antaranya dari Umar, dari Ali, Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Aisyah, dari Ibn Abbas dan beberapa sahabat dan tabiin yang zamannya. Beliaulah imam yang kekuatan hafalannya merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ma katabtu sawda'a fi bayda." Saya tidak pernah menulis hitam dalam putih. Artinya hadis yang didengar itu tidak pernah tertulis. Padahal hafalan hadisnya luar biasa banyaknya. Beliau imam di zamannya dan beliau menjadi incaran tabi'in. Beliau mencari ilmu dari Asy-Syabi. Dan beliau dalam menerima hadis dan menyampaikan hadis tidak memakai catatan. Hafalan. Gimana tidak? Dia adalah murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Murid dari Abdullah bin Abbas. Ketiga ini adalah pemuka-pemuka sahabat yang paling banyak hadisnya sampai kepada kita. Asy-Syabi, kata beliau, Asy-Syabi telah menceritakan kepada kami. Wa ma haddatsakum? Kata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum? Apa penyampaiannya? Sebab Sa'id bin Jubair tabi'in juga, sederajat dengan Asy-Syabi. Sa'id bin Jubair ingin ilmu yang di atas. Kultu, ini tanya lebih dalam. Husain menjawab, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayn annahu qala la ruqyata illa min 'aynin aw huma. Beliau berkata bahwa Asy-Syabi berkata, saya menjawab bahwa beliau telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. Sahabat al-mulia, yang sangat mulia, al-aslami. Beliau termasuk sahabat yang Islam sebelum perang Badar. Dan mendapatkan kepercayaan besar dari Rasulullah SAW untuk menjadi amil di negeri Yaman pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Buraidah ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. Bahwa beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tak ada ruqyah kecuali dari ain dan dari huma. Tak ada ruqyah kecuali dari ain dan dari huma. Ain, pandangan mata hasad yang ditunggangi oleh syaitan merusak. Ini ain. Pandangan mata. Jadi melalui pandangan mata yang dilihat bisa rusak. Itu apa? Menyatunya hasad yang memandang dengan syaitan yang menjadi perantara sehingga akhirnya rusak. Makanya kita dituntun untuk melihat, ketika melihat hal-hal yang mengagumkan, maka puji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, subhanallah, saya sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, puji, besarkan, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang juga ada orang yang mempunyai pandangan ini dan dimanfaatkan oleh syaitan sementara dia tidak menyadarinya. Ini memungkinkan, wallahu a'lam. Karena itu jaga diri, jangan sampai merusak tanpa kita sadari. Iya. Yang kedua, tak ada ruqyah dari air atau huma. Ini di sini pun dalilnya. Husain ibn Abi Rahman rahimahullah ta'ala. Huma. Huma, segala penyakit karena sengatan. Kala jengking, ular, apa lagi? Lipang. Pokoknya yang beracun. Ini dalilnya. Dari Budaidah. Di atasnya Sa'id bin Jubair. Baru tenang saya. Lihat bagaimana ilmu di zaman kita. Yang bertanya cari ilmu. Yang ditanya padahal dia murid. Iya. Mengeluarkan ilmu. Hanya Sa'id bin Jubair punya ilmu yang lebih untuk memperdalam, menyempurnakan ilmu itu. Kata beliau, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh betul-betul indah, ahsana. Ya, dari kata hasan, indah, baik. Qad ahsana. Beliau katakan qad, betul-betul ahsana, sangat baik. Man, mereka yang intaha, berakhir ila ma sami', terhadap apa yang dia dengar. Artinya apa? Landasannya di atas ilmu yang datang dari pemuka-pemuka agama ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagus sudah. Walakin hanya haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abdullah Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan hadis yang panjang yang kita sudah baca. Yang titik pendalilannya nanti ketika Nabi menyebutkan sifat 70,000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga tanpa hisab tanpa azab. Di antara sifat apa? Yang pertama, humul ladzina la yastartun. Mereka adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ini yang Sa'id bin Jubair ingin asah. Berikan ilmu kepada ini. Benar, ruqyah bermanfaat pada sengatan. Hanya minta diruqyah. Ini ada permasalahan dari sisi ketawakalan, dari sisi kesempurnaan ketawakalan. Mau masuk 70,000 tanpa hijab, tanpa azab, jangan minta diruqyah. Jelas ini? Beliau tidak sahkan. Sebab beliau sudah berdalil dengan ini. Ilmu. Ini jelas sekali menunjukkan bagaimana hebatnya mereka dalam menghargai pendapat yang di atas ilmu. Tapi beliau menyampaikan ketika ada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih bermanfaat. Ini adab yang sangat luar biasa. Yang dengannya hidup ilmu, berkembang ilmu di atas kebaikan dan kemuliaan. Sebagian manusia ketika berselisih pendapat langsung menyalahkan. Padahal pendapat itu ya masuk dalam kategori pendapat yang masih juga berpunya dalil. Para ulama juga menyebutkan dalil-dalil dalam perkara ini. Lain halnya perkara yang memang jelas tidak mempunyai dalil. Sangkaan semata, hanya perkataan orang, hanya mimpi, hanya ada dan semacam itu, maka inilah karamah. Tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada kemuliaan di dalamnya, tidak pantas dipandang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Qurratu Ayunil Muwahhidin, penyujuk mata ahli tauhid, dalam mensyarah hadis ini, ketika sampai pada kalimat wa qad ahsana man intaha ila ma sami', beliau berkata, "Fafihi ushusnul adadi ma'al ilmi wa ahlihi wa anna man fa'ala syai'an su'ila an mustanadihi fi fi'lihi hal kana muqtadiyan am la wa man lam yakun ma'ahu hujjatun syar'iyyah fala udra lahu bima fa'al." Lihada dhakara Ibn Abdil Bar ijma'u ahli al-'ilm ala anna al-muqallida laysa min ahli al-'ilmi fatafattan lihada. Kata beliau, di dalam keterangan ini terdapat husnul adab, indahnya adab bersama ilmu dan bersama pemilik ilmu. Terdapat keindahan dalam bersikap terhadap ilmu dan pemilik ilmu. Sa'id bin Jubair menjunjung tinggi keterangan sahabat, la ruqyata illa min ainin aw huma. Makanya beliau puji. Bahkan dia puji muridnya. Bagus. Sebab itu landasan dia. Beliau puji, tetap memujinya. Walaupun beliau melihat ada yang di atas. Dan bahwa siapa yang melakukan sesuatu, maka hendaknya ditanya, di mana landasan perbuatannya? Apakah dia muqtadiyan amla? Apakah dia melakukan sesuatu itu sebagai orang yang muqtadiyan, sekedar mengikuti apa yang waris dari sumber agama atau tidak? Atau sekedar muqallid, ikut-ikutan saja? Dan bahwa siapa yang bersamanya tak ada hujjah syar'iyah, tak ada hujjah syar'iyah, tak ada uzur bagi dia dalam perbuatannya. Dan di sini kita bisa lihat hujjah syariah itu apa? Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ilmu adalah qala Allah, apa firman Allah, wa qala Rasul, apa sabda Nabi sallam, wa qala sahabah, apa kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini dia. Kata beliau lebih jauh, karena itulah Ibn Abdil Bar menyatakan sepakat para ulama bahwa muqallid tidak termasuk ke dalam para ulama, orang yang berilmu. Kalau dia juga hanya secara ikut-ikutan, tidak mampu membalikan agama langsung kepada qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama dalam perkara ini masya Allah luar biasa. Apalagi dalam perkara-perkara yang memang pendapat mereka di antara mereka itu berselisih dalam melihat perkara itu. Mereka masya Allah tetap di atas persaudaraan, saling menghormati satu dengan yang lainnya, walaupun mereka menegaskan bahwa ini yang mereka pilih ini dan sedemikian seperti itu. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala itu beliau sudah menegaskan bahwa ingat saya sedekah itu bidah. Beliau katakan bidah itu hukum beliau bidah. Tapi kalau beliau menjadi makmum dan Syekh Abdul Aziz bin Baz menjadi imam, maka dia ikut sedekah. Boleh hukumnya bidah ini. Ini perkara ilmu. Dan hanya dengan perkara mengikuti imam. Penghormatan terhadap ahli ijtihad. Banyak perkara yang oleh orang-orang bawah saling cakar-mencakar, padahal perkara itu adalah perkara yang di kalangan para ulama tidak sepantasnya seseorang terjatuh dalam perkara cakar-mencakar dengan sebab itu. Dan banyak fitnah yang terjadi disebabkan oleh perkara ini. Hilangnya satu dari simbol dari kebesaran generasi terdahulu, menghargai pendapat orang. Menghargai pendapat orang ketika sudah bersandar di atas ilmu. Harus pendapat yang benar. Apalagi kalau ternyata pendapat itu memang terdapat perselisihan sendiri di kalangan para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita bukan dalam perkara yang jelas bid'ahnya. Perkara yang keluar dari usul pokok agama. Bukan itu pembahasan kita. Sebab perkara itu jelas, sikap itu jelas. Setelah itu beliau menyampaikan pujiannya, kita sudah sebutkan inti pembahasannya. Tetapi haddatsana Ibnu Abbas, tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan besar dari doa Rasulullah sallam, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, ya Allah faqihkan dia tentang agama. Faqihkan dia tentang agama. Faqihkan dia tentang agama. Fiqh fid din. Fiqh fid din adalah paham yang mendalam terhadap agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil di sini bermakna tafsir, kedalaman dalam memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran. Jadilah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu melalui dengan sebab doa Nabi SAW menjadi pemuka di kalangan sahabat-sahabat besar. Di kalangan sahabat besar beliau menjadi pemuka. Padahal beliau adalah sahabat kecil. Sampai-sampai dalamnya ilmunya, beliau dijadikan satu dari ahli syura Umar radhiyallahu anhu. Satu dari ahli syura Umar radhiyallahu anhu. Umar mengumpul sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar, orang-orang yang tua dari kalangan sahabat yang ilmunya luas dan dalam, beliau kumpul untuk ada perkara yang beliau Iya, belum sampai ilmunya ke sana, tanya kepada mereka. Ada beliau yang perlu musyawarahkan, musyawarah dengan mereka. Abdullah bin Abbas diikutkan di situ. Sebagian dari mereka masih meragukan. Kenapa sepertinya ada juga? Anak-anak kami juga bisa ini. Iya. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu. Iya. Ingin menampakkan kepada mereka bahwa yang satu ini dia lain dari yang lainnya. Beliau uji, apa penafsiran kalian? Apa yang diinginkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka sahabat-sahabat besar itu menyampaikan penafsiran ayat ini sebagaimana yang nampak sesuai dengan kandungan lafaz dari ayat itu. Selanjutnya Abdullah bin Abbas diberitahu, apa yang kamu pahami dari ayat ini? Kata beliau radhiyallahu anhu, ayat ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sampaikan yang tidak disebutkan oleh sahabat-sahabat besar. Beliau sampaikan yang lebih dalam dari semua itu. Bahwa ini ajal, pemberitaan akan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah datang pertolongan dan Nabi sudah diperintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini tanda ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, saya tidak pahami surah ini, ayat ini kecuali sebagaimana yang dia paham dalam ilmu beliau. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mujarab. Sangat luar biasa. Makbul, diterima. Tapi ingat, beliau sampai ke derajat ini dengan sebab doa dan usaha. Doa dan usaha. Abdullah ibn Abbas dengan Nabi SAW itu tidak terlalu lama. Tapi beliau sudah bisa mengambil ilmu yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Banyak hadis. Terus ilmunya, pendalamannya lebih dalam lagi dari sahabat-sahabat besar. Beliau datangi rumah-rumah sahabat. Sampai tertidur di depan rumah para sahabat. Yang ketika seorang sahabat melihatnya, merasa sungkan juga. Ini sepupunya Nabi ini, masa menunggu saya? Kalau mau ya, nanti saya datang atau yang semakna dengan kalimat itu. Tapi beliau tidak mau merendahkan ilmu. Dia tidak mau merendahkan ilmu. Beliau yang mendatangi ilmu. Beliau ingin memuliakan ilmu itu. Akhirnya, betul-betul mulia dengan ilmu. Beliau kejar, beliau cari dan beliau jadi. Ini perbedaan generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kita palingan daurah pengajian. Itu pun kalau pengajiannya tidak ramai, malas-malas sudah. Tapi kalau ramai, walau banyak di sana. Semangat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pengajiannya pengajian tentang fitnah. Lebih semangat lagi. Pengajian tentang fitnah, lebih semangat lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat jelek yang merupakan cacat-cacat dalam ilmu itu. Baik, berarti guru Sa'id bin Jubair adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Pantas kalau ilmunya pun sangat dalam. Abdul Sa'id bin Jubair adalah fuqaha ahli fiqh. Beliau adalah faqih. Kata faqih itu bukan sekadar ilmu fiqh. Kalau saya dikatakan faqih, orang yang sangat dalam betul ilmunya. Di zaman itu, kata faqih adalah orang yang dalam ilmunya. Sangat wajar sebab gurunya adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup dulu, nanti kita lanjutkan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.